Mitra Bisnis, meski menyatakan bahwa KPK adalah lembaga ad hoc yang bersifat sementara, namun Kwik Yan Gi juga berpandangan bahwa saat ini bukanlah momen yang tepat untuk membubarkan lembaga pemberantas korupsi itu. Mengingat, hingga saat ini lembaga permanen yang perannya digantikan oleh KPK belum bisa dikatakan telah mengalami perubahan drastis sebagai institusi yang bersih serta transparan. Untuk membahas apakah KPK telah mengalami kegagalan dalam menjalankan perannya, seperti yang diindikasikan oleh beberapa kalangan, segera kita berbincang dengan Kwik Yan Gi. Pak Kwik, beberapa kalangan menilai KPK telah gagal dalam menjalankan perannya. Apa benar begitu, Pak? Enggak. Oleh karena tugasnya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, kalau KPK kan sudah bekerja full, dan yang ketangkep-ketangkep kan sangat banyak. Nah, kalau itu disebut gagal, ya nggak bisa dong. Tetapi, kalau tugas dari KPK, pemberantasan korupsi, yang menyeluruh tidak sekedar yang kelihatan korupsi terbukti, ditangkap basah, dihadiri, bukan sekedar itu. Tepat bagaimana supaya korupsi itu berkurang drastis. Kalau itu termasuk dalam lingkup pikirannya, ya KPK gagal. Tapi mungkin kita belum tahu apa itu yang ditugaskan kepada KPK. Baik, Pak Kwik. Sampai sejauh ini, tampaknya KPK memang bisa dikatakan berhasil dalam hal penindakan ya, Pak? Lah iya. Kalau dilakukan penindakan, disuruh apa lagi gitu? Sejak dulu yang saya katakan, akarnya itu begitu dalam. Dan meluasnya sudah begitu hebat, apalagi dengan otonomi daerah, nyebar kemana-mana. Sehingga dengan demikian, kalau mau 100%, ya tidak bisa. Oleh karena mereka sudah bekerja sekeras itu, dan sebetulnya kan belum ada dalam sejarah seperti ini, ketangkep basah. Jadi peralatannya dan canggih sekali, penyadapan, CCTV, macam-macam lah. Kalau saya melihatnya dibandingkan dulu dari yang semrawut, yang tidak apa-apanya seperti ini, yang nggak bisa disebut gagal. Tapi jika kita bandingkan dengan situasi sebelum KPK ada, apakah kondisi pasca adanya KPK bisa dikatakan lebih baik? Oh, terang. Kapan kita menemukan kasus-kasus korupsi seperti ini? Sekarang baru kita geleng-geleng kepala, demikian rusaknya lah bangsa kita ini. Ya, memang benar. Nah, dulu kan enggak, ya sudah, sebetulnya sudah lama rusak. Cuma tidak kelihatan. Sekarang bukan hanya kelihatan, ditindak oleh KPK. Demikian Kwik Yan Gi, saya Dinda Natasha.